Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 61. Kitab tercelanya dunia. Lanjutan dari sebelumnya. Contoh lain, bersenang-senangnya manusia dengan dunia, kemudian sedihnya mereka atas bercerainya dengan dunia. Ketahuilah bahwa contohnya manusia mengenai apa yang diberikan kepada mereka dari dunia adalah seperti seorang laki-laki yang menyediakan sebuah rumah dan menghiasinya. Laki-laki itu mengundang ke rumahnya suatu kaum dengan tertib, seorang demi seorang. Lalu masuklah orang ke rumahnya. Maka dihidangkannya kepada orang tersebut sebuah baki emas, di mana atas baki tersebut kemenyan dan bau-bauan, supaya diciumnya dan ditinggalkannya untuk orang yang datang kemudian, tidak untuk dimilikinya dan diambilnya. Akan tetapi orang tersebut tidak mengetahui resam atau kebiasaan yang demikian. Ia menyangka bahwa baki itu telah diberikan. Lalu tersangkut hatinya karena ia menyangka bahwa baki itu menjadi miliknya. Tatkala diminta kembali, ia terkejut dan merasa sakit. Orang yang mengetahui resamnya akan mengambil manfaat dengan baki itu dan mencukurinya, dan mengembalikannya dengan baik dan lapang dada. Begitu pula lah orang yang mengetahui sunnah Allah atau apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ia mengetahui bahwa dunia itu negeri tempat bertamu yang disediakan kepada orang-orang yang singgah, tidak kepada orang-orang yang menetap, supaya mereka menyiapkan perbekalan dari dunia itu dan mengambil manfaat dengan apa yang ada padanya, sebagaimana orang-orang musafir mengambil manfaat dengan barang-barang pinjaman. Mereka tidak akan menyerahkan seluruh hatinya kepada barang-barang tersebut, sehingga besarlah bahayanya ketika berpisah dengan barang-barang itu. Maka inilah contoh-contoh dunia, bahaya-bahaya dan tipuannya. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala yang maha lemah lembut dan yang maha tahu akan pertolongan yang baik dengan kemurahan dan kesantunannya. Penjelasan. Hakikat dunia dan yang sebenarnya dunia itu pada hak seseorang hamba Allah. Ketahuilah bahwa mengenal tertelannya dunia itu tidak memadai bagimu. Selama kamu tidak mengenal dunia yang tercela itu, apakah dia dunia itu? Dan apakah yang seyogianya dijauhkan dari dunia itu? Dan apakah yang tidak dijauhkan? Maka tidak boleh tidak bahwa akan kami terangkan dunia yang tercela, yang disuruh menjauhkannya, karena dia itu musuh yang memotong jalan Allah. Apakah dunia itu? Maka kami terangkan bahwa duniamu dan akhiratmu itu adalah ibarat dari dua keadaan, dari keadaan-keadaan hatimu. Maka yang hampir dan yang dekat daripadanya dinamakan dunia. Yang dekat daripadanya dinamakan dunia, yaitu setiap apa yang sebelum mati dan yang terkemudian dan terakhir dinamakan akhirat, yaitu apa yang sesudah mati. Maka setiap apa saja yang bagimu ada keuntungan padanya, ada bagian, maksud, nafsu keinginan dan kelezatan, hal yang segera sebelum mati, itulah dunia padamu. Kecuali bahwa semua yang bagimu ada kecenderungan padanya, ada bagiannya, dan keuntungan padanya, maka tidaklah tercela. Bahkan itu ada tiga bagian. Bagian pertama, apa yang menemani engkau di akhirat dan kekal buahnya bersama engkau sesudah mati, yaitu dua perkara, yaitu ilmu dan amal. Aku maksudkan dengan ilmu ialah ilmu mengenai Allah, sifat-sifatnya, af'al atau perbuatan-perbuatannya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan alam malakut buminya dan langitnya, dan ilmu tentang syariat nabinya. Aku maksudkan dengan amal ialah ibadah yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang berilmu itu jinak katanya dengan ilmu, sehingga jadilah yang demikian sesuatu yang paling lezat padanya. Lalu ia meninggalkan tidur, makan, dan kawin lantaran lezatnya ilmu, karena hal itu lebih merindukan daripada semua yang demikian. Maka jadilah itu keuntungan yang segera di dunia. Akan tetapi kami apabila menyebutkan dunia tercela, maka tidaklah kami menghitungkan ini sekali-kali dari dunia, tapi kami mengatakan bahwa itu termasuk akhirat. Begitu juga seorang abid atau yang banyak beribadah, kadang-kadang hatinya jinak ibadahnya, maka ia merasa lezat dengan ibadah tersebut, di mana kalau ia dilarang dari ibadah itu, niscaya adalah yang demikian merupakan siksaan yang terbesar padanya. Sehingga setengah mereka berkata, aku tidak takut kepada mati, selain dari mati itu menghalangi antara aku dan bangun malam atau untuk mengerjakan sholat. Yang lain berkata pula, wahai Allah Tuhanku, berikanlah rezeki mengerjakan sholat, rukuk, dan sujud dalam kubur. Maka pahamilah ini, sesungguhnya sholat pada orang abid itu menjadi sebagian dari keuntungannya yang segera. Dan tiap-tiap keuntungan yang segera, maka nama dunia dipakai padanya dari segi diambil dari perkataan ad-duniwi atau dekat. Akan tetapi kami tiada bermaksud dengan dunia yang tercela yang demikian itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, disukakan kepadaku dari duniamu tiga: wanita, bau-bauan, dan tetapnya mataku dalam sholat. Diriwayatkan An-Nasa'i dan Al-Hakim dari Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat termasuk di antara jumlah kelezatan duniawi. Dan begitu pula semua yang masuk pada perasaan dan yang dipersaksikan, maka itu termasuk alam as-shahadah atau alam yang disaksikan dengan panca indera. Dan itu termasuk dunia. Kelezatan dengan menggerakkan anggota badan, dengan rukuk dan sujud adalah dalam dunia. Maka karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkannya kepada dunia. Hanya kami pada kitab ini tidak membentangkan selain dunia tercela. Lalu kami katakan bahwa yang tersebut tadi tidaklah termasuk dunia. Bagian kedua, yaitu yang berlawanan bagi yang pertama, di atas tepi yang terjauh. Setiap yang ada padanya keuntungan yang segera, dan sekali-kali tiada mempunyai buah di akhirat, seperti kelezatan dengan semua perbuatan maksiat, bersenang-senang dengan perbuatan mubah atau perbuatan yang diperbolehkan, yang melebihi kadar keperluan, hal-hal darurat, yang masuk dalam jumlah kemewahan dan kehendak hawa nafsu. Seperti bersenang-senang dengan kekayaan yang melimpah, dari emas dan perak, kuda yang bagus, binatang ternak, sawah ladang, budak laki-laki, budak perempuan, kuda, binatang peliharaan, istana, rumah, kain yang tinggi mutunya, dan makanan yang lezat-lezat. Maka keuntungan seorang hamba dari ini semua adalah dunia yang tercela. Dan apa pada yang penting, yang terhitung itu hal yang berlebih atau hal yang tidak perlu. Atau pada tempat hajat keperluan, maka menjadi perhatian yang panjang. Karena diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau mengangkat Abu Darda Uwaimir bin Amir radhiyallahu anhu atau menjadi kepala pemerintahan pada kota Homs atau suatu kota di negeri Syria. Lalu Abu Darda membuat sebuah tempat yang melindunginya dari panas matahari atau kanif. Dan dikeluarkannya perongkosannya 2 dirham. Lalu Umar Radhalan menulis surat kepada Abu Darda Uwaimir sebagai berikut. Dari Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin kepada Uwaimir. Sesungguhnya sudah ada bagi engkau pada pembinaan Parsi dan Romawi. Apa yang engkau merasa cukup tanpa pembangunan dunia ketika digandaki oleh Allah keruntuhannya. Maka apabila datang kepadamu suratku ini, maka sesungguhnya aku pindahkan engkau ke Damsik, engkau dan keluarga engkau. Maka teruslah Abu Darda Uwaimir bin Amir radhiyallahu anhu itu di Damsik sampai ia meninggal. Maka inilah yang dipandang oleh Umar bin Khattab sebagai suatu hal yang berlebihan dari dunia. Perhatikanlah pada yang demikian itu. Bagian ketiga, yaitu di tengah-tengah di antara 2 tepi atau bagian pertama dan kedua. Setiap keuntungan pada masa yang segera atau dunia menolong kepada amal perbuatan akhirat. Seperti sekedar yang akan dimakan dari makanan, sebuah baju kemeja yang kasar dan setiap apa yang tidak boleh tidak, supaya manusia mungkin kekal dan sehat. Dan dengan kesehatan tadi, manusia itu sampai kepada ilmu dan amal. Dan ini tidak termasuk dunia, seperti bagian pertama di atas. Karena ia menolong kepada bagian pertama itu dan jalan kepadanya. Manakala dicapai oleh seorang hamba Allah yang demikian, dengan maksud untuk memperoleh pertolongan kepada ilmu dan amal, niscaya tidaklah ia dengan demikian itu yang mencapai dunia. Dan ia tidak menjadi dengan yang demikian termasuk anak-anak dunia. Dan jikalau penggeraknya itu keuntungan yang segera atau keuntungan dunia, tidak untuk memperoleh pertolongan kepada ketakwaan, niscaya ia berhubungan dengan bagian kedua. Dan jadilah ia dari jumlah dunia. Tiada yang tinggal bersama seorang hamba Allah ketika mati, kecuali 3 sifat. 1. Bersih hati, yakni sucinya hati dari kotoran-kotoran. 2. Jinaknya hati dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Dan 3. Cintanya hati kepada Allah Azza wa Jalla. Bersih dan sucinya hati itu tiada akan berhasil dengan selain dengan mencegah diri dari nafsu keinginan duniawi. Dan kejinakan hati itu tidak akan berhasil selain dengan makrifah atau mengenal Allah. Mengenal Allah itu tiada akan berhasil selain dengan berkekalan berfikir atau berfikir tentang keagungan dan kebesaran Allah. Sifat-sifat yang 3 ini adalah sifat-sifat yang melepaskan dari bencana dan yang membahagiakan bagi hamba-hamba Allah sesudah mati. Adapun kesucian hati dari nafsu syahwat duniawi, maka itu termasuk sifat yang melepaskan dari bahaya atau al-munjiyat, karena dia adalah benteng antara hamba dan azab Allah, sebagaimana yang datang pada hadis-hadis. Di antaranya, sesungguhnya amal-amal hamba itu menolak bahaya daripadanya. Maka apabila azab datang dari pihak dua kakinya, niscaya datanglah bangun malam. Atau salat malam ketika bangun itu menolak azab tersebut daripadanya. Dan apabila datang azab dari pihak dua tangannya, niscaya datanglah sedekah yang menolak azab tersebut daripadanya. Hingga akhir hadis. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abdurrahman bin Samrah. Dan Bukhari memandang hadis ini. Adapun jinak hati dan cinta kepada Allah, maka dunia ini termasuk yang membahagiakan. Keduanya itu menyampaikan hamba kepada kelezatan bertemu dengan dan menyaksikan Allah. Dan kebahagiaan ini akan segera di belakang kematian, sampai kepada masuknya waktu melihat atau ru'yah dalam surga. Masuk kubur itu menjadi suatu kebun dari kebun-kebun surga. Bagaimana kubur itu tidak menjadi suatu kebun dari kebun-kebun surga? Ia tidak mempunyai selain kekasih yang tunggal, dan rintangan-rintangan yang merintanginya dari kekalnya kejinakan hati, dengan kekalnya zikir kepada Allah dan membaca keelokannya, maka terangkatlah rintangan-rintangan itu, dan ia terlepas dari penjara, dan ia dibiarkan antara dia dan kekasihnya. Maka didatangkan kepadanya kegembiraan dan selamat dari halangan-halangan, yang aman dari rintangan-rintangan. Bagaimana tidak orang yang mencintai dunia itu ketika mati diazabkan? Ia tidak mempunyai kekasih selain dunia. Ia sudah dirampas daripadanya dan sudah terdinding di antara ia dan dia. Dan tertutuplah jalan-jalan upaya untuk kembali kepadanya. Dan karena itulah orang bermada. Apakah halnya orang yang mempunyai yang esa, maka daripadanya menghilang itu yang maha esa. Tidaklah mati itu Adam atau yang menghabiskan segala hal. Sesungguhnya mati itu perceraian bagi kecintaan dunia dan datang kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang menempuh jalan akhirat itu ialah orang yang rajin kepada sebab-sebab sifat tiga ini, yaitu zikir, fikir, dan amal, yang menceraikannya dari susunan dengan hawa nafsu syahwat dunia, dan memarahkan kepada kelezatan dunia, dan memutuskannya dari dunia. Semua itu tidak mungkin selain dengan sehat badan. Dan kesehatan badan itu tidak akan tercapai selain dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan tiap-tiap yang satu ini memerlukan kepada sebab-sebab, maka kadar yang tidak boleh tidak dari yang tiga tadi, apabila diambil oleh hamba Allah dari dunia untuk akhirat, niscaya tidaklah dia dari anak-anak dunia. Dan dunia itu pada haknya adalah tempat menanam untuk akhirat. Kalau diambil yang demikian untuk keuntungan diri dan dengan maksud bersenang-senang, niscaya jadilah ia termasuk anak-anak dunia dan yang gemar pada keuntungan dunia. Hanya kegemaran pada keuntungan dunia itu terbagi kepada yang membawa orangnya kepada azab akhirat, dan yang demikian itu dinamakan haram. Dan kepada yang mendindingkan antara dia dan derajat-derajat tinggi dan membawanya panjang hisab atau panjang hitungan amal di akhirat. Dan yang demikian itu dinamakan halal. Orang yang bermata hati atau mempunyai basiroh tahu bahwa lamanya berhenti di lapangan kiamat karena urusan hisab amal adalah azab. Barang siapa diperdebatkan hisabnya atau hitungan amalnya, niscaya ia diazabkan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW bersabda, halalnya itu hisab dan haramnya itu azab. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi. Nabi SAW bersabda pula, halalnya itu azab. Hanya azab itu lebih ringan daripada azab haram. Bahkan jikalau hisab itu tidak ada, niscaya apa yang luput atau tidak diperoleh dari derajat-derajat tinggi dalam surga, dan apa yang datang pada hati dari penyesalan di atas luputnya itu adalah keuntungan-keuntungan yang tidak berarti dan keji dan tidak kekal. Itu juga azab. Kiaskanlah dengan yang demikian akan keadaan engkau dalam dunia apabila engkau memandang kepada teman-teman engkau dan mereka sudah mendahului engkau dengan kebahagiaan duniawi. Bagaimana terpotong-potongnya hati engkau padanya itu penyesalan-penyesalan, serta engkau tahu bahwa itu adalah kebahagiaan yang putus-putus, yang tidak kekal, dan yang keruh dengan kekeruhan-kekeruhan yang tidak mempunyai kejernihan. Maka apa halmu pada luputnya kebahagiaan yang tidak sanggup disifatkan kebesarannya, dan putusnya atau habislah masa tanpa ada kesudahannya. Maka setiap orang yang bersenang-senang atau bernikmat-nikmat dalam dunia, walaupun dengan mendengar suara burung, atau dengan memandang kepada kehijauan tumbuh-tumbuhan, atau meminum air dingin, maka sesungguhnya itu akan mengurangkan keuntungan di akhirat berlipat ganda. Dan itulah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar radhiyallahu anhu. Ini adalah sebagian dari nikmat yang akan ditanyakan engkau daripadanya. Diriwayatkan Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi dari Jabir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan sabdanya itu kepada air dingin. Dan datang untuk menjawab pertanyaan padanya itu adalah hina, takut, bahaya, sulit, dan tunggu. Masing-masing yang demikian adalah sebagian dari kurangnya keuntungan. Dan karena itulah Umar radhiyallahu anhu berkata, jauhkanlah daripadaku hisabnya atau perhitungan amalnya. Ketika Umar radhiyallahu anhu itu haus, lalu dibawa kepadanya air dingin dan madu, maka diputar-putarkannya dalam tapak tangannya. Kemudian ia menolak untuk meminumnya. Maka dunia itu sedikitnya dan banyaknya, haramnya dan halalnya itu terkutuk. Kecuali apa yang menolong kepada takwa Allah atau takwa kepada Allah. Maka sekedar itu tidaklah termasuk sebagian dari dunia. Dan setiap orang yang ma'rifahnya lebih kuat dan lebih kokoh, niscaya penjagaannya dari kenikmatan dunia itu lebih keras. Sampai Nabi Isa alaihissalam meletakkan kepalanya di atas batu tatkala ia tidur. Kemudian batu itu dilemparkannya ketika iblis tampil di depannya dengan berkata, engkau ingin dunia? Dan sampai kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kerajaannya memberi makanan manusia dengan makanan-makanan yang lezat. Sedang ia sendiri makan roti tepung sair atau semacam tepung gandum. Ia buat kerajaan itu terhadap dirinya dengan jalan tersebut suatu kehinaan dan kesukaran. maka sesungguhnya sabar atau menahan diri dari makanan-makanan yang lezat, serta sanggup dan adanya makanan-makanan itu adalah sangat sukar. Dan karena inilah diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala memalingkan dunia dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adalah beliau itu lapar berhari-hari. Diriwayatkan Muhammad bin Kafil bin Kafif dari Umar bin Khattab dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengikatkan batu pada perutnya dari kelaparan. Hadis telah diterangkan dahulu. Dan karena inilah Allah Ta'ala mengeraskan percobaan dan ujian kepada nabi-nabi dan wali-wali. Kemudian kepada orang-orang yang seperti wali. Lalu kepada orang yang seperti wali di bawahnya. Semua itu adalah karena memandang mereka dan nikmat kepada mereka, supaya sempurna keuntungan mereka di akhirat. Sebagaimana ayah yang penuh kasih sayang melarang anaknya dari keenaan buah-buahan dan mengharuskan kepedihan petik dan bekam karena kasih sayang dan cinta kepada anak itu, bukan karena kikir kepadanya. Dengan ini, Anda mengetahui bahwa tiap-tiap apa saja yang tidak karena Allah atau lillah, maka itu adalah sebagian dari dunia. Dan apa yang karena Allah, maka yang demikian itu tidak termasuk sebagian dari dunia. Kalau Anda bertanya, maka apakah yang karena Allah? Aku akan menjawab bahwa segala sesuatu itu tiga bagian. Sebagian ialah sesuatu yang tidak tergambar, bahwa ia karena Allah, yaitu yang dikatakan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang terlarang, dan segala macam kenikmatan pada hal-hal yang mubah atau yang diperbolehkan. Maka itu adalah dunia semata-mata yang tertela. Maka itulah dunia dalam bentuk dan arti. Sebagian yang lain ialah apa yang engkau gambarkan karena Allah dan mungkin dapat dijadikan tidak karena Allah, yaitu tiga: fikir, zikir, dan mencegah diri dari nafsu syahwat. Sesungguhnya yang tiga ini, apabila berlaku secara rahasia dan tidak ada penggeraknya selain perintah Allah dan hari akhirat, maka itu adalah karena Allah dan tidak termasuk dunia. Jikalau adalah maksud dari fikir itu untuk mencari ilmu, untuk memperoleh kemuliaan dan mencari penerimaan atau untuk diterima di antara orang banyak dengan melahirkan pengetahuan, atau adalah maksud dari meninggalkan nafsu syahwat itu menjaga harta atau memelihara diri untuk kesehatan badan atau kemasyhuran atau terkenal dengan suhud, maka ini menjadi sebagian dari dunia menurut arti, walaupun disangka dengan bentuknya itu bahwa itu karena Allah Ta'ala. Dan sebagian lagi, apa yang engkau gambarkan untuk keuntungan diri dan mungkin ada artinya karena Allah, seperti makan, kawin, dan tiap-tiap apa saja yang terikat atau ada hubungan dengan kekal atau kelangsungan hidupnya dan kelangsungan hidup anaknya atau keturunannya. Maka jikalau maksudnya itu keuntungan diri, maka itu termasuk sebagian dari dunia. Dan jikalau maksudnya itu untuk memperoleh pertolongan kepada takwa, maka itu adalah karena Allah menurut artinya, walaupun bentuknya itu adalah bentuk dunia.